Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada permisalan ke-6 dari permisalan dunia, yaitu dunia ini seperti sebuah bejana yang penuh dengan madu. Bejana yang penuh dengan madu. Nabi mengisyaratkan ini di dalam hadis, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, manis seperti madu. Lalu madu ini dilihat oleh lalat. Banyak lalat di situ. Biasanya kalau ada makanan yang enak, lalat akan datang. Lalu lalat-lalat itu terbang menuju kepada madu tersebut. Sebahagian lalat ada yang hinggap di tepi bejana dan menghisap madu sesuai hajatnya. Lalu dia terbang. Sebahagian lain terseret oleh rasa lahapnya menghisap madu hingga membawanya hinggap di tengah-tengah bejana. Ia pun tenggelam di tengah bejana itu, tidak mampu bergerak dan akhirnya mati. Ini adalah satu perumpamaan. Dunia itu seperti madu. Manusia-manusia yang menghinggapinya itu seperti lalat. Kalau si lalat ini cerdik, dia tidak akan hinggap di tengah. Dia akan hinggap di pinggiran, dan dia tidak akan mencoba untuk memasukkan seluruh badannya ke madu itu, karena pasti dia akan terjebak dan tidak akan bisa keluar. Dia akan menghisapnya sesuai keperluannya, lalu dia pergi terbang kembali, selamat dari madu yang ada di dalam bejana itu. Namun sebahagian lalat, karena rasa tamaknya dan rasa laparnya kepada madu itu, dia hinggap di tengah-tengah hingga kedua kakinya terbenam ke dalam madu itu. Dia menghirup atau menghisap madu itu sepuasnya. Namun apa jadinya? Si lalat ini enggak bisa terbang lagi, dan akhirnya dia terjebak di situ dan akhirnya binasa. Begitulah gambaran dunia. Kalau kita main di pinggir-pinggir saja selamat, tapi kalau sudah ke tengah itu biasanya hanyut. Artinya seperlunya saja seperti lalat yang hinggap di bagian pinggir bejana, kakinya tetap dia tempatkan di bibir bejana dan dia menghisap madu sesuai dengan keperluannya, maka dia dapat melanjutkan perjalanannya, selamat dia. Tapi lalat yang rakus, tamak, dia akan hinggap di tengah-tengah, dia celupkan kedua kakinya, bahkan sayapnya ke dalam madu itu, dan pada akhir dan dia hisap sepuasnya, sebanyak-banyaknya, sehingga dia tidak dapat terbang lagi. Dan akhirnya dia pun mati di atas madu tersebut, seperti anak ayam mati di lubung padi. Bukan karena kelaparan, akan tapi karena terlalu kenyang, sehingga dia tidak dapat ya menyelamatkan dirinya. Dia binasa ya di tengah-tengah madu tersebut. Itulah di antara perumpamaan dunia ini. Jadi apa yang dapat kita petik dari perumpamaan ini, yaitu dunia ini memang penuh dengan, kata Nabi, hulwah, manis. Hulwah itu manis. Akan tapi, ya ambillah seperlu kita, ya sebatas keperluan kita, kebutuhan kita terhadap dunia yang manis ini. Jangan terlalu dalam untuk menyelaminya, sehingga kita tidak tahu jalan pulang dan tidak akan dapat selamat darinya. Permisalan ketujuh, perumpamaan dunia adalah seperti seorang yang menyalakan api besar di malam hari. Kalau kita di malam hari gelap, kita nyalakan api, maka kita akan dapat cahaya dari api itu. Nah, ketika api ini menyala di kegelapan, biasanya kupu-kupu, belalang, dan laron yang melihat cahaya ini akan berdatangan. Mereka mendatangi api tersebut dan berdesak-desakan di sekelilingnya. Ya, boleh kita coba ini di hutan misalnya. Kita berkemah, kita nyalakan api. Ya, pasti serangga-serangga seperti belalang ataupun laron ya, atau kupu-kupu, kunang-kunang yang melihat cahaya itu akan mendatangi. Sebahagian mereka mengetahui bahaya api itu panas, maka ia pun cukup mengambil cahaya dan menghangatkan diri dari kejauhan. Dia tidak akan dekat-dekat ke api tersebut. Tapi sebahagian lainnya ceroboh, dia semakin dekat ke api itu, ya bukan dia mendapatkan manfaat dari api tersebut, tapi api itu akan membakarnya. Jadi api ini akan kita dapatkan manfaatnya kalau kita menjauh, agak jauh sedikit darinya, barulah kita mendapatkan manfaat dari api itu. Tapi kalau kita terlalu dekat, maka kita akan dapat dibakar, hangus, gosong, dimakan api tersebut. Nabi SAW telah mengisyaratkan permisalan ini di dalam hadis beliau. Nabi mengatakan, inni mumsikun bihajzikum anin nar wa taqahamuna fiha taqahumal farashi wal janadib wa yushik an ursila hajzakum. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku memegang tali pengikat kalian dari api neraka, dan tetapi kalian akan menceburkan diri ke dalamnya tanpa berpikir dahulu, sebagaimana kupu-kupu dan belalang menceburkan diri ke dalam kobaran api, dan hampir-hampir aku melepaskan tali pengikat kalian. Ya, jadi Nabi SAW menjelaskan di sini bahwa agama sunnah yang beliau ajarkan kepada manusia itu menghalang manusia dari bahaya neraka. Nabi memegang tali pengikat kamu. Maksudnya dengan apa? Dengan ajaran beliau, dengan perintah dan larangan beliau, hingga umatnya tidak tercebur ke dalam api neraka. Sementara kecondongan manusia, Nabi mengatakan, tetapi kalian akan menceburkan diri ke dalam api itu tanpa berpikir. Nabi memberikan perumpamaan sebagaimana kupu-kupu dan belalang menceburkan diri ke dalam kobaran api. Itulah kecondongan kita. Kalau kita diumpamakan seperti ya serangga-serangga, laron dan sejenisnya yang mendatangi kobaran api ingin mendapatkan kehangatan ataupun cahaya. Tapi karena terlalu dekat, maka atau menceburkan diri ke dalamnya, maka dia bukan mendapatkan kehangatan dan cahaya, tapi dia hangus terbakar. Jadi api itu adalah ibarat dunia. Dunia yang menyilaukan, yang menarik hati untuk kita mendatanginya. Seperti cahaya di malam hari. Ya, seperti kobaran api di malam hari. Ya, yang memberikan kehangatan dan cahaya. Tetapi kita tidak akan mendapatkan manfaat dari dunia yang ibarat yang diibaratkan seperti kobaran api ini kalau kita tidak menjaga jarak. Ya, kobaran api kita akan mendapatkan manfaat darinya jika kita menjaga jarak ya, dan tidak menceburkan diri ke dalamnya, kita akan merasakan kehangatan dan cahayanya. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan cahayanya dan tidak akan mendapatkan kehangatannya. Tapi justru api itu akan membakar kita. Nah, Nabi SAW mencegah kalian supaya tidak tercebur masuk ke dalam api tersebut, sementara kecondongan kalian adalah menceburkan diri ke dalam kobaran api itu. Nah, ini teringat dengan hadis lain ya. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa an-nar huffat bisyahawat, bahwa api neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menarik ya nafsu syahwat. Neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menarik nafsu syahwat. Ya, artinya apa? Kecondongan manusia adalah mendekatinya. Ya. Maka dikatakan bahwa manusia ini semakin dilarang, semakin dilakukan. Nah, itu kecondongan psikologi manusia. Kalau kita lihat anak-anak, anak-anak itu dibilang jangan malah dikerjakan. Ya, karena otak manusia seperti itu, dia merekam, bukan merekam jangannya. Misalnya ya, apa namanya? Jangan pegang. Yang direkam oleh otak manusia bukan jangannya tapi pegang. Dipegangnya. Itu kecondongan. Kecondongan manusia. Seperti anak-anak, kita katakan jangan makan ya makanan itu. Yang direkamnya bukan jangannya, jangannya hilang. Yang teringat oleh otaknya apa? Makanlah itu. Maka dia pun, si anak kecil ini akan memakannya. Kecenderungan manusia seperti itu, secara psikologi kejiwaannya seperti itu. Maka di dalam metode tarbiyah itu ya, jangan terlalu sering mengumbar jangan ya kepada anak-anak. Itu kurang mendidik juga. Maka Nabi SAW ya tidak terlalu sering menggunakan instruksi jangan kepada anak-anak. Ya, jarang Nabi menggunakan instruksi jarang. Seperti misalnya, contohnya ya, dan ini secara ilmu psikologi pendidikan anak seperti itu. Selaras ini dengan ilmu psikologi pendidikan anak. Nabi jarang menggunakan kata-kata jangan kepada anak-anak. Jangan ini, hingga anak-anak, ya namanya juga anak-anak. Yang terpikir olehnya adalah apa yang disebutkan setelah jangan. Jangannya tidak diperhatikannya. Ada seorang anak makan dengan serabutan dan tangan kiri. Ya, ada seorang anak makan dengan tangan kiri dan dia serabutan begitu makannya sambil. Ya, namanya anak-anak kan begitu ya. Apa kata Nabi? Ya gulam sammillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai bocah, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan dan ambil yang paling dekat. Ya, Nabi tidak mengatakan kepada jangan begini, jangan ambil itu, diambilnya. Ya, kalau dikatakan jangan makan pakai tangan kiri, dilakukannya. Jangan berbuat seperti itu, dibuatnya. Nah, itu kecenderungan manusia memang. Jangan kena anak-anak. Orang dewasa aja seperti itu. Ya. Kalau kita pimpinan dalam suatu perusahaan ataupun dalam satu organisasi atau apapun ya, lalu kita katakan instruksikan kepada bawahan kita jangan telat, telat deh, karena mungkin yang diingatnya telatnya gitu ya, telat, akhirnya telat kan gitu ya. Nah, tapi kasih instruksi yang membuat satu masukan, datanglah pagi-pagi misalnya, datang dia pagi-pagi itu yang teringatnya. Ingat katanya apa? Datang pagi-pagi kan gitu. Datang dia pagi-pagi. Tapi kalau jangan terlambat, ya yang diingatnya apa? Terlambat terus dia. Nah, demikian ikhwan fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Nabi mencegah kita untuk tidak menceburkan diri ke dalam kobaran api tersebut. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'alal janadibu wal farasu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Nabi mengatakan perumpamaanku ya dengan kalian adalah seperti seseorang yang menyalakan api di tengah malam di kegelapan, maka datanglah kupu-kupu dan belalang. Datanglah kupu-kupu dan belalang. Auqoda, ya, ini biasanya orang yang menyalakan api untuk menghangatkan badan. Ya, api untuk menghangatkan badan, bukan api kecil untuk masak, bukan. Auqoda naran artinya menyalakan api. Artinya apinya besar. Jadi tujuannya untuk menyalakan, menghangatkan badan. Lalu datanglah kupu-kupu dan belalang, yaitu laron, serangga-serangga, dan menceburkan diri ke dalamnya sementara api itu melahap tubuh-tubuh mereka. Serangga-serangga ini tidak tahu, ya, kalau kita kasih, ya misalnya pancingan kepada laron-laron itu, ya batang lilin, nah, maka laron-laron itu akan datang dan akan dekat dengan lilin itu, ada yang terkena. Ya, lelehan dari lilin itu hingga mati. Ya, ada yang terbakar dan akan berkelimpangan di sekitar lilin itu. Kalau antum pernah mencobanya. Ya, laron-laron itu mati di sekitar lilin itu. Dan aku adalah, kata Nabi, pemegang tali pengikat kalian dari api. Akan tapi kalian terlepas dari tanganku. Banyak di antara kalian yang terlepas dari genggamanku, dari tanganku. Artinya, ikhwan fiddin, memang orang yang selamat itu sedikit. Dan orang yang celaka itu banyak. Dan ini dapat kita saksikan perumpamaannya pada laron-laron yang pada pagi hari kita lihat pada bermatian dia di sekitar lampu atau di sekitar cahaya. Ya mungkin karena dia tidak mampu menahan panasnya karena terlalu dekat. Ya, adapun yang menjauhkan diri darinya, ya tidak terlalu dekat dengannya, maka pasti akan selamat. Demikianlah Nabi SAW memberikan perumpamaan bagi dunia dan manusia-manusia yang mendatangi dan mendekatinya. Siapa yang tergoda dan larut ke dalamnya, maka dia akan binasa. Karena kalau kita ikuti rendong dunia ini, satu, tidak akan ada habis-habisnya. Yang kedua, akan menyita semua perhatian kita. Ya, kemudian yang ketiga, kita akan dibuat lalai dari kewajiban-kewajiban kita. Nah, demikian permisalannya. Nah, tentunya perumpamannya sangat tepat bagi para pencinta dunia yang tenggelam dalam dunia. Para rasul menyuruh mereka kepada akhirat, akan tapi mereka justru menceburkan diri dalam kelezatan dunia. Sebagaimana halnya belalang dan binatang-binatang serangga semisalnya, ya, yang binasa karena terlalu dekat dengan sumber cahaya itu, yaitu apinya. Nah, kemudian permisalan ke-8, dunia itu seperti kaum yang pergi bersafar dengan membawa harta benda dan keluarga mereka. Ya, seperti satu rombongan bersafar dengan membawa harta benda dan keluarga mereka. Kalau kita pernah mudik, mungkin gambarnya seperti itu. Kalau kita mudik kan bawa keluarga kan begitu ya, semua dibawa. Hampir satu rumah dibawa semua, perbekalan dibawa semua. Dan mereka melewati lembah berliku-liku yang memiliki banyak air dan buah-buahan. Maka mereka pun singgah di sana dan memasang tenda-tenda. Bahkan sebagian mereka membangun rumah-rumah dan istana. Lalu lewatlah seseorang yang mereka kenal, ketulusan nasihatnya, kejujuran dan amanahnya. Lalu ia berkata kepada mereka, sungguh aku melihat dengan mata kepalaku, pasukan musuh berada di balik lembah ini menuju kalian. Maka ikutlah bersamaku, niscaya aku akan membawa kalian melewati jalan yang tidak dilalui oleh musuh, sehingga kalian dapat selamat dari kejahatan mereka. Maka hanya sebahagian kecil dari mereka yang mengikutinya. Lalu dia berteriak menyeru mereka, wahai kaumku, selamatkanlah diri kalian. Maka sebahagian orang yang mendengar seruannya lantas menyeru istri, anak, dan keluarga mereka. Akan tetapi mereka menjawab, bagaimanakah mungkin kita pergi meninggalkan lembah ini, sementara binatang-binatang ternak, harta benda, dan rumah-rumah ya ada di sini. Dan kami juga sudah merasa betah tinggal di sini. Maka pemberi nasihat itu berkata kepada mereka, hendaklah masing-masing dari kalian menyelamatkan diri dan membawa perhiasan yang mudah dibawa. Sebab jika tidak, niscaya dia akan ditawan dan disiksa dan hartanya akan dirampas oleh musuh. Nah, seruan ini terasa berat bagi para pemilik harta dan pemuka kaum untuk berpindah dan meninggalkan kenikmatan dan kemegahan yang telah mereka rasakan. Dan orang yang dungu akan mengatakan, aku akan mengikuti orang yang memilih tinggal di lembah itu, karena mereka memiliki harta dan keluarga yang lebih banyak daripada diriku. Lalu apa yang menimpa mereka? Keesokan harinya, musuh datang menyerang mereka yang tetap menetap di lembah itu, lalu membunuh dan merampas harta benda mereka. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang merasa akan hidup di dunia 1000 tahun lamanya dan tidak mematuhi dan mendengar seruan penyeru, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya, mereka terbuai dengan kenikmatan dunia dan akhirnya mereka mengacuhkan dan mengabaikan peringatan dari penyeru ini. Maka datanglah musuh yang senantiasa mengintai mereka dalam seluruh perjalanan mereka, yaitu iblis dan bala tentaranya. Maka saat itulah mereka tidak dapat berdaya, mereka terbunuh, ya, dan sia-sia harta benda yang mereka miliki di tangan iblis dan bala tentaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan perumpamaan ini dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi. Sesungguhnya perumpamaan diriku dan perumpamaan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah mengirimku dengan membawanya. Kama tali rajulin ata qauman. Seperti seorang laki-laki yang mendatangi satu kaum. Satu kaum di tempat tinggal mereka, dengan rumah-rumah mereka, keluarga mereka, hewan-hewan ternak mereka, dan harta benda mereka. Faqala ya qaumi inni ra'aitul jaysa bi'ainayya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat pasukan dengan kedua mataku ini. Wa inni anan nadhirul uryan fannaja'a annaja'a. Dan aku adalah seorang pemberi peringatan. Ya, sungguh-sungguh seorang pemberi peringatan yang sejati. An-Nadhirul Uryan ini adalah satu ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya adalah pemberi peringatan yang membuka seluruh pakaiannya, berlari ke arah kaumnya sambil melambai-lambaikan pakaiannya dan berteriak, musuh datang, musuh datang. Lalu dikatakan terhadap orang seperti ini, An-Nadhirul Uryan. Artinya dia memang sungguh-sungguh mengabarkan berita yang benar bahwasanya musuh datang menyerang. Maka dia pun berlari sambil membuka seluruh bajunya dan melambai-lambaikan bajunya. Maka dikatakan An-Nadhirul Uryan. Ini dulu pada masa jahiliyah. Lalu akhirnya ini dijadikan suatu istilah atau ungkapan bagi orang-orang yang memberikan peringatan dengan sungguh-sungguh, benar. Ya, artinya tidak berbohong. Ya, atas informasi yang disampaikannya. Ya, maka An-Nadhirul Uryan ini pun berteriak, "Fannaja an-naja'a." Selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi, fa'adlaju, fantalaqu ala mahalihim. Fanajau. Sebahagian orang menaati seruan ini. Lalu mereka bergegas untuk berpindah dan berangkat meninggalkan tempat itu dengan segera, ala mahlihim. Fanajau, maka mereka pun selamat ya dari keganasan musuh-musuh yang akan menyerang mereka tersebut. Pasukan yang akan menyerang mereka itu. Wa kadzabat ta'ifatun minhum, Namun sebahagian golongan mendustakan, tidak mempercayai seruan ini. Fa'asbahu makanahum. Mereka tetap berada di tempat mereka, karena mereka merasa betah di situ. Harta benda mereka di situ, sawah ladang mereka di situ, keluarga anak istri mereka di situ, dan mereka juga telah merasa betah tinggal di situ. Maka mereka bertahan. Mereka tidak mau bergerak dan meninggalkan tempat tinggal mereka. Fasabbahumul jais. Maka pasukan itu pun menyerang mereka pada pagi harinya. Fa'ahlakahum wajtahahum. Maka pasukan itu pun membinasakan mereka. Fawajtahahum. Dan merampas seluruh harta benda, anak istri, dan tempat tinggal yang mereka miliki. Jadi tidak tersisa apapun dari apa yang telah mereka miliki. Bahkan jiwa mereka yang mereka miliki juga melayang. Nah, ini adalah akibat mereka tidak mempercayai dan tidak mendengarkan seruan penyeru tadi. An-Nadhirul Uryan. Fadhalika, kata Nabi, demikianlah mathalu man ato'ani fattaba'a ma ji'tu bihi. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang menaatiku dan mengikuti ajaran yang aku bawa. Wa mathalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq. Dan perumpamaan orang-orang yang mendurhakaiku dan mendustakan ajaran yang aku bawa, ya, kebenaran yang telah aku bawa. Nah, demikian. Jadi itulah perumpamaan, ya, orang-orang yang lebih mengutamakan dunianya daripada seruan Allah dan Rasulnya. Ya, seruan Allah dan Rasulnya. Apabila kepentingan dunia mereka berlawanan, bertabrakan, hawa nafsu mereka bertabrakan dengan qala Allah, ya, perkataan Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya. Maka dia lebih mengedepankan dan lebih mementingkan menjaga eksistensi dunia dan kepuasan hawa nafsunya, dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, maka mereka ini tentunya akan dihabisi oleh musuh sejati mereka, yaitu iblis. Pasukan yang dimaksud di sini adalah pasukan iblis, iblis dan pasukannya. Ya, dan An-Nadhirul Uryan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang menempati tempat itu adalah manusia, dan tempat yang mereka tinggali itu adalah dunia. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menempati satu tempat yang namanya dunia, penuh dengan harta benda kita, hewan ternak kita, sawah ladang kita, ya, sanak keluarga kita, anak dan istri kita, tempat tinggal kita, dan kita betah di sini karena di sini ada tempat yang nyaman memang untuk ditinggali dan didiami. Lalu datanglah An-Nadhirul Uryan, yaitu Rasul yang Allah utus kepada manusia, Nabi yang Allah utus kepada manusia, An-Nadhirul Uryan, memperingatkan adanya musuh yang akan menyerang mereka, pasukan yang akan menyerang mereka, yaitu iblis dan bala tentaranya. Nah, siapa saja yang mematuhi seruan An-Nadhirul Uryan ini, maka dia akan selamat dari musuh-musuhnya, dari pasukan yang akan menghabisi mereka. Kalau tidak, maka tidak akan tersisa dari mereka sedikit pun. Ya, akan iblis akan merampas seluruhnya. Akan merampas harta benda mereka, akan memporak-porandakan rumah tangga mereka, anak dan istri mereka, kececeran, dan akan merampas dunia mereka. Bahkan akan merenggut jiwa mereka. Nah, itu orang yang melawan dan berusaha untuk menghadapi pasukan iblis dan pasukannya seorang diri tanpa mengindahkan, ya, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di hadapan iblis dan pasukannya tidak ada apa-apanya. Kalau kita tidak membentengi diri dengan apa? Dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dengan seruan Allah dan Rasulnya, maka kita adalah makanan empuk iblis dan bala tentaranya. Yang Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka dapat melihat kamu dari arah yang kamu tidak dapat melihat mereka. Musuh yang kita hadapi, pasukan ini tidak dapat terlihat oleh mata, tapi menjalar dia di dalam tubuh kita seperti aliran darah. Lalu bagaimana kita kuasa untuk menghadapi musuh seperti ini? Ada musuh yang nampak jelas saja kita belum tentu dapat mengalahkannya, apalagi musuh yang tidak nampak, bahkan dia menjalar dalam tubuh kita. Bagaimana kita dapat melawan penyakit virus yang ganas misalnya? Bisakah kita dapat selamat darinya? Kanker misalnya, yang menjalar dalam tubuh kita. Bisa kita selamat? Ya, jarang orang yang selamat. Kecuali memang dia lebih awal mendeteksinya, dan atau lebih bagus adalah mencegah agar kanker itu tidak menjalari tubuhnya. Tapi kalau sempat menjalari tubuhnya, maka kemungkinan kecil dia akan selamat. Makin lama makin besar, dan akhirnya akan membinasakan dirinya. Tapi kalau ya semenjak dini dia cegah itu, ya, atau lebih baik lagi adalah dia mencegah untuk tidak tertulari dan tidak dirasuki oleh virus ataupun kanker tersebut, maka dia akan selamat. Ya, tetapi kalau dia justru masukkannya ke dalam tubuhnya, maka ini adalah kebinasaan. Ini adalah bunuh diri. Nah, demikian ya ikhwan fil din, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian permisalan yang ke-9 dari permisalan dunia adalah seperti orang yang menyiapkan sebuah rumah, lalu menghiasi rumah itu, dan dia meletakkan di dalamnya berbagai peralatan dan mengundang orang-orang kepadanya. Setiap ada orang yang masuk, dia menudukkannya di atas kasur yang empuk dan menyuguhkan kepadanya piring emas berisi daging dan meletakkan di hadapan para pelayan. Maka orang yang berakal mengerti bahwa itu semua perhiasan berikut pelayannya adalah milik si empunya rumah, sehingga ia menikmati peralatan dan hidangan itu selama keberadaannya di dalam rumah itu. Hatinya tidak terikat di dalamnya dan tidak pula berniat untuk memilikinya. Akan tetapi ia mengikuti kemauan pemilik rumah itu sebagaimana layaknya seorang tamu duduk bersandar dan duduk di tempat yang disediakan, makan dari apa yang disuguhkan kepadanya, dan tidak meminta selain dari itu. Ia merasa cukup dengan dan rida dengan apa yang disuguhkan oleh tuan rumah kepada tamunya, sehingga dia memasuki rumah itu dalam keadaan mulia dan meninggalkannya dalam keadaan mulia pula, dan pemilik rumah tidak mencelanya dan menyukainya. Adapun orang dungu, orang yang jahil, bagaimana ketika dia menghadapi semua itu? Muncul keinginan dalam hatinya untuk tinggal menetap di rumah itu, sementara dia cuma tamu. Ya, sudah habis hidangan ya disuruh pulang, sementara hatinya dalam dirinya sudah muncul keinginan kuat untuk tinggal menetap di situ dan mengambil peralatan-peralatan tersebut menjadi miliknya, dikantonginya, masukkannya dalam saku, kan begitu ya. Kemudian apa? Dia berbuat di dalamnya menurut syahwat dan kehendaknya. Dia memilih-milih tempat untuk dirinya, memindahkan serta menyembunyikan peralatan yang ada. Setiap kali pemilik rumah menyajikan sesuatu, dia pun ingin memilikinya sendiri tanpa mau berbagi dengan tamu-tamu yang lain, padahal pemilik rumah menyaksikan segala apa yang diperbuatnya. Hanya saja pemilik rumah ini dermawan. Ya, kedermawanannya itu menghalangi niatnya untuk mengeluarkan orang itu dari rumahnya. Hingga apabila pemilik rumah itu mengira bahwa orang itu bertindak sewenang-wenang terhadap peralatan-peralatan yang ada di dalam rumahnya, ingin menguasai rumah tersebut dan bertindak seakan-akan dialah pemiliknya, maka pemilik rumah pun memerintahkan para budaknya untuk mengeluarkan orang itu dari rumah tersebut secara paksa dan menarik kembali semua apa yang ada di tangannya, hingga dia tidak membawa satu apapun dan orang itu mendapat kemurkaan dari pemilik rumah. Maka terbongkarlah semua aib di hadapannya dan di hadapan para budak, para tamu-tamu dan pelayan-pelayan lainnya. Itulah perumpamaan dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah pemilik, Allah adalah tuan rumahnya. Allah Subhanahu wa taala pemiliknya dan menyilakan kita untuk masuk ke dalamnya, dan tentunya ada peraturan di dalam rumah itu yang telah dibuat oleh si tuan rumah. Lalu pemiliknya atau tuan rumah menyajikan berbagai macam hidangan, menyiapkan pelayan-pelayan ya, dan budak-budak untuk melayani para tamu ini. Tamu yang baik adalah tamu yang mengerti kedudukan dirinya. Tentu di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk memiliki apa yang ada di dalam rumah itu. Dia akan berbuat, bertindak dengan sopan, duduk di tempat yang telah disiapkan. Apa yang diberi diterima, yang tidak diberi ya, namanya juga tamu. Ya. Dan dia menjaga kesopanan dirinya, tidak ada dalam hatinya keinginan untuk menetap di sana. Karena dia tahu dia akan pasti akan apa? Akan pergi. Ya, pasti akan pergi. Akan pulang dari rumah tersebut, tidak akan menetap di situ. Ya, maka dia ketika waktu pulang pun tiba, tamu ini akan dimuliakan oleh si tuan rumah. Ya, dan akan memberikan hadiah mungkin kepada tamu ini karena dia rido kepada tamu ini. Karena ini adalah tamu yang sopan. Tapi kalau tamu itu tamu yang jahil lagi dungu, ya begitu masuk dia lihat kemewahan ada yang ada di dalam rumah itu, hidangan dan pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, muncul keinginannya, tamaknya untuk memilikinya. Lalu dia pun berbuat tidak sopan di dalam rumah itu, duduk seenaknya, menyantap apa yang tidak dihidangkan kepadanya, ya meminta lebih daripada apa yang telah dihidangkan, sudah dihidangkan minta lebih lagi. Muncul rakusnya, tamaknya terhadap apa yang ada di dalam rumah, bahkan dia mengambil, berusaha untuk memiliki dengan mengambil peralatan yang ada di dalamnya. Maka bagaimana tindakan si tuan rumah? Mungkin pertama akan dibiarkan, lama-lama kan bosan juga. Akhirnya apa? Tuan rumah akan melakukan tindakan terhadap tamu ini. Tamu ini akan segera diusir. Diusir bukanlah dengan membawa peralatan yang ada di dalam rumah itu. Ya, dilucuti dulu. Ya, diambili semuanya, lalu disuruh keluar, ya, secara tidak hormat dan secara paksa. Nah, demikian yang konfident. Nah, itulah perumpamaan dunia. Allah ciptakan ini untuk manusia sebagai tamu di dalamnya. Semua yang ada di sini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Dan ketika kita akan pergi dari sini, kita tidak akan membawa apa-apa. Allah akan melucuti semuanya, mengambil semuanya, jika kita pulang. Ya, dari rumah dunia ini tanpa membawa apa-apa. Nah, demikian. Kalau kita pulang kembali sebagai tamu yang baik, maka hadiah akan diberikan. Tapi kalau kita pulang sebagai tamu yang buruk, maka kita akan dapat celaan. Nah, seperti itulah perumpamaan dunia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, setiap manusia di dunia ini adalah tamu. Dan harta bendanya adalah pinjaman. Sedangkan tamu itu harus pulang kembali. Dan harta pinjaman itu harus dikembalikan, ya, akan dikembalikan dan akan diminta kembali. Nah, jadi tamu yang baik adalah tamu yang apa yang disodorkan dan dihidangkan diterima. Yang tidak dihidangkan jangan diminta. Artinya apa? Ya, milikilah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Qanaah. Nah, kalau kita qanaah di dunia ini, kita akan menjadi orang yang paling kaya. Ya, kalau kita tidak qanaah, kita tidak akan pernah menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Ketika ya, sifat tamak dan rakus bersarang dalam hati kita, kalau kita lihat ya, orang yang lebih kaya, maka kita akan terus merasa miskin. Kalau kita melihat orang yang berada di atas, maka kita akan terus berada di bawah. Kalau kita lihat orang yang ada di atas, maka apa perasaannya? Perasaannya kita terus merasa di bawah, terus merasa kurang. Tapi kalau kita melihat ke bawah, maka kita akan senantiasa berada di atas. Ya, kalau kita melihat yang di bawah, kita akan terus merasa berada di atas, karena yang kita lihat adalah orang yang ada di bawah. Tapi kalau kita melihat ke atas, maka kita akan senantiasa dan terus merasa berada di bawah. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian permisalan yang ke-10 dari perumpamaan dunia adalah seperti satu kaum yang berjalan di padang sahara yang tandus. Nah, ketika mereka ditimpa rasa haus yang bersangatan, karena biasanya kalau berjalan di padang sahara yang tandus pasti dia haus. Dan mereka sampai di tepi laut yang airnya sangat pahit dan asin. Tapi karena rasa haus yang bersangatan, mereka tidak merasakan pahit dan asinnya air itu. Hingga mereka terus meminumnya. Namun rasa haus itu tidak pernah hilang. Semakin banyak minum air laut itu, maka rasa haus semakin bertambah pula. Hingga usus-usus mereka pun terputus dan mereka mati dalam keadaan haus. Tetap haus. Orang-orang yang berakal di antara mereka mengetahui bahwa air laut itu pahit dan asin rasanya. Barang siapa banyak minum darinya, maka akan semakin bertambah haus. Maka mereka pun menjauh beberapa jarak darinya sampai mereka mendapatkan sebuah tanah yang kandungan airnya tawar, payau. Mereka pun menggali sumur yang mengalirkan, mengeluarkan, memuncratkan air yang tawar. Lalu mereka minum darinya. Dan mereka berusaha untuk memanggil rekan-rekan mereka yang berada di tepi laut. Seraya berkata kepada mereka, kemarilah menuju air yang tawar. Akan tetapi di antara mereka ada yang mengolok-olok. Karena air yang tawar ini sedikit dibandingkan dengan air laut yang luas. Maka mereka enggak percaya. Mereka hanya melihat airnya saja. Nah, ini kan luas, airnya banyak. Sementara air yang mereka yang digali oleh kawan-kawannya itu sedikit. Tapi tawar. Maka mereka pun mengolok-olok. Berpaling. Dan hanya sedikit dari mereka yang menyambut seruan tersebut. Jadi seperti itulah dunia. Dunia ini seperti air laut. Memang banyak dia. Tapi kalau makin diminum, makin haus, bahkan bisa mati karenanya. Ya, orang yang mencari akhirat memang galian sumur air tawar itu sedikit, ya, cuma mungkin sepetak tanah saja. Akan tapi itu adalah air yang tawar yang memberikan kehidupan, yang akan menghilangkan dahaga, walaupun sedikit. Nah, demikianlah dunia ini. Ya, kadang-kadang ya dengan sedikit dunia itu kita sudah cukup. Ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena beban dari harta ini itu sangat banyak di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Dan perumpamaan inilah yang digambarkan oleh ya Nabi Isa yang mengatakan bahwa perumpamaan orang yang mencari dunia adalah seperti orang yang meminum air laut. Semakin banyak dia minum air itu, semakin bertambah pula rasa hausnya. Bahkan ya ia bisa terbunuh, ya ia dapat terbunuh ya karena air laut tersebut. Dan orang yang bijak tahu bahwasanya itu adalah bukanlah tempat untuk minum. Mereka akan menjauh darinya dan akan berusaha mencari air yang tawar yang dapat mereka minum walaupun terlihat sedikit. Nah, demikianlah ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, perumpamaan yang ke-10 dari perumpamaan dunia yang disebutkan ya di dalam buku ini, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan permisalan-permisalan berikutnya tentang dunia. Yang semua itu menjelaskan kepada kita bahwa ya dunia ini memang ya bukan tempat untuk tinggal selamanya. Bahwa kita akan berjalan, bergerak, ya melanjutkan perjalanan hidup kita. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.